biwat'in nisa. Ini menunjukkan bahwa dekatnya masa pada saat itu dengan masa wukuf di Arafah dengan mereka menggauli istri mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang sudah bertahalul ya, dari umrahnya, maka dia boleh menggauli istrinya walaupun sudah mendekati kepada hari dia berihram lagi untuk haji, karena berihram untuk hajinya adalah pada hari ke-8 ya, bukan berarti dia hari 9 tetap menggauli istrinya, tidak, karena setelah dia masuk untuk menjadi berihram maka haramlah ya, larang-larang ihram ya berlaku pada dirinya termasuk menggauli istri. Tapi maksudnya adalah setelah bertahalul dari umrah sebelum berihram untuk haji maka dibolehkan menggauli istri. Qal yaqulu Jabir bi yadihi ka'anni anzuru ila qawlihi bi yadihi yuharrikuha. Jabir mengatakan dengan mengisyarakan dengan tangannya seakan-akan aku melihat kepada perkataan beliau dengan tangan beliau yang beliau menggerakkan tangannya. Qala faqalan faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fina. Lalu Nabi berdiri di tengah-tengah kami. Faqal qad alimtum anni atqakum lillah wa asdaqakum wa abarrakum wa abarrukum. Sungguh kalian sudah mengetahui bahwasanya aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling jujur serta paling baik ya melakukan apa yang diperintahkan. Walau la haddi lahalaltu kama tahillun. Kalaulah tidak karena hadyu yang ada pada saya, maka sungguh telah aku bertahalul sebagaimana kalian bertahalul. Wal istaqbaltu minal amri mastadbartu. Kalau seandainya aku bisa membalik ya, mendatangkan urusanku yang telah aku lewatkan, lam asuqil hadiyah, aku tidak akan membawa hadyu. Fahillu, maka bertahalullah. Fahalalna wa sami'na wa ata'na. Kami bertahalul, kami mendengar ucapan Nabi, kami taati, yakni kami laksanakan. Qala Ata, qala Jabir, Ata mengatakan, Jabir berbicara, fa qadima Aliyun min si'ayatihi. Ali datang dari wilayah dia. Yakni Ali datang dari Yaman. Dia ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai tugas wilayah penguasaan daerah termasuk juga untuk mengumpulkan zakat-zakat. Ya, tentu ini setelah Mu'adz bin Jabal yang diutus sebelumnya, Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah. Ya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, bima ahlalta, dengan apa engkau berihram, ya, mengucapkan ucapan ketika berihram. Qala bima ahalla bihi Nabi, dengan niat yang dilakukan oleh Nabi. Yani apa niatnya Nabi, maka itu aku lakukan. Jadi maksudnya dia mengatakan, ya Allah, aku berihram dengan ihramnya Rasulullah. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ahdi wamkuth haraman. Maka bayarlah hadyu dan tetaplah dalam keadaan ihram. Qala wa ahdalahu aliyun hadiyan. Nabi memberikan hadyu kepada Nabi, satu ekor hadyu. Faqala Rasulullah, faqala Suraqah bin Malik bin Ju'ashum, ya Rasulullah, ali amina hadha am li abad, ya Rasulullah, apakah ini hanya untuk tahun ini saja seperti ini atau untuk selama-lamanya? Qala bal lil abad, ya, malahan untuk selama-lamanya. Bapak ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika dia datang dari Yaman, dia berihram berniat seperti niatnya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Abi Musa Asy'ari juga berniat dengan niatnya Rasulullah. Akan tetapi Abu Musa Asy'ari disuruh untuk bertahallul, sementara Adi tidak disuruh untuk bertahallul. Hal ini disebabkan perbedaannya adalah Abi Musa Asy'ari dia tidak membawa hadyu, sementara Ali bin Abi Thalib dia membawa hadyu sebagaimana Rasulullah SAW membawa hadyu. Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang tidak membawa hadyu menjadikan hajinya menjadi umrah, sehingga disuruhlah mereka untuk bertahallul setelah mereka melaksanakan tawaf dan sa'i. Sementara Ali, karena dia sudah membawa hadyu, maka kondisi dia sama dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan melaksanakan haji qiran. Lalu ucapan pertanyaan Suraqah bin Malik bin Ju'ashum, ya Rasulullah, ali'amina hadha am li'abad? Qala al-abad. Ya Rasulullah, apakah ini untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Kata Nabi, adalah untuk selamanya. Maknanya, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah makna perkataan ini. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Suraqah bin Malik bin Ju'ashum, ya Rasulullah, ali'amina hadha am lil abad? Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahida fil ukhra. Faqal dakhalat al umratu fil hajj marratain la bal li abad li abad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain ketika Suraqah bin Ju'ashum dia mengatakan, apakah untuk tahun ini atau untuk selamanya? Nabi menggabungkan, ya, jari jemarinya satu sama lainnya seperti ini, lalu Nabi mengatakan umrah sudah bergabung dengan haji, ya, dua kali beliau lakukan itu, tidak malahan untuk selamanya. Bahwasanya hukum ini adalah untuk selamanya. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam makna dari perkataan ini. Di antara perkataan ulama maknanya adalah annal umrah yajuzu fi'luha fi ashhurul hajji ila yaumil qiyamah. Yani maknanya adalah umrah boleh dilakukan pada bulan-bulan haji sampai hari kiamat. Wal maqsudu bihi, maksud dalam hal ini bayanu ibtali ma kanat al-jahiliyah taz'umuhu min imtina'il umrah fi ashhuril hajj, yaitu maksudnya adalah menjelaskan kebatilan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu, yaitu tidak boleh umrah di bulan-bulan haji. Maka Nabi tegaskan kondisi yang seperti ini selama-lamanya, yakni melaksanakan umrah tidak ada larangannya di bulan-bulan haji. Makna yang kedua, ma'nahu jawazul qiran. Ya, ini makna yang kedua adalah berlaku untuk selama-lamanya untuk pelaksanaan haji qiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taqdimul kalam dakhalatil af'alil umrati ila af'alil haji ila yaumil qiyamah. Yani maksudnya adalah perbuatan umrah sudah bergabung di dalam perbuatan haji selama-lamanya. Yani orang yang melaksanakan haji qiran, dia cukup melaksanakan perbuatan haji, di dalamnya sudah ada perbuatan umrah sekali saja, tidak perlu dilakukan dua, ini tawaf untuk umrah, ini tawaf untuk haji, tidak. Tapi tawaf haji itulah dengan niatnya untuk umrah. Yang ketiga, ta'wilu ba'dul qailina bi'annal umrah laysa biwajibah. Ada di sebagian orang mentakwilkan atau memahami bahwa umrah itu tidak wajib. Qalu ma'nahu suqutul umrah, artinya adalah gugurnya kewajiban umrah. Qalu wa dukhuluha fil haji ma'nahu suqut wujubiha, masuknya umrah ke dalam haji maknanya adalah gugurnya kewajiban umrah. Akan tapi makna ini, wa hadha dha'ifun aw batilun, makna dari ini adalah batil dan dhaif. Yang keempat, ta'wilu ba'd ahli dhahir anna ma'nahu jawazu fasakh al-hajj ila al-umrah, wa hadha aidan dhaif. Ada lagi yang keempat, sebagian orang ahli dhahir dia mengatakan bolehnya membatalkan haji untuk merubahnya umrah. Ya, akan tapi ini adalah dhaif. Ya, haji itu masih tetap ada. Ya. Hadis yang kedua, حدثنا ابن رمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد المالك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهللنا مع رسول الله بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية جعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. Kata Jabir bin Abdullah, kami berihram bersama Rasulullah untuk haji ketika datang dari Mekah, dari Madinah. Falamma qadimna Makkah, ketika kami datang Mekah, amarna an naj'ala an nahilla wa naj'alaha umratan. Nabi memerintahkan kami untuk bertahalul dan kami jadikan haji kami itu sebagai umrah. Fakubura dhalika alaina, perintah itu menjadi berat bagi kami. Wadaqat bi suduruna, dada kami menjadi sempit dari perintah itu. Ya, fabalagha dhalika an-nabi, kondisi itu sampai kepada Nabi. Famanadri, kami tidak tahu, asyai'un balaghahu minas sama, apakah ada sesuatu informasi dari langit kepada Nabi, am syai'un min qibalin nas, atau ada laporan dari manusia. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ahillu, bertahallullah, falaulal hadiyul ladzi ma'i fa'altu kama fa'altum, kalaulah tidak gara-gara hadiyu yang ada bersamaku, pastilah aku telah melakukan sebagaimana kalian lakukan. Qala fahlalna hatta wati'na an-nisa, lalu kami bertahlul sampai kami menggauli istri. wa fa'alna ma yaf'alul halal. Lalu kami melakukan aktivitas perbuatan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak berihram, yakni orang yang halal. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, ketika pada hari tarwiyah, wa ja'alna Makkah bidhahrin, kami posisikan Mekah itu di punggung kami, ahlalna bil hajj, kami berihlal, yakni berniat berihram dengan haji. Fihi dalilun li Syafi'i wa muwafiqihi, di sini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan yang mengikutinya. Annal mutamatti' wa kullu man kana bi Makkah wa arada al-ihrama bil hajji fas-sunnatu lahu an yuhrima yawm at-tarwiyah wa huwa ath-thamin min dhil-hijjah wa qad sabaqat al-mas'alatu miraran aw marrat. Bahwasanya setiap orang mutamatti', orang yang tamattu', dan seluruh orang yang di Mekah ia ingin berihram untuk haji, maka sunnah baginya adalah untuk berihram pada hari tarwiyah, yaitu tanggal ke-8 dari Dzulhijjah. Wa ja'alna Makkah bi dhahrin, kami jadikan Mekah itu di arah punggung, ma'nahu ahlalna inda iradatina adh-dhahaba ila Mina. Kami mulai berihram ketika keinginan kami untuk berangkat ke Mina. Jadi posisi tinggal mereka di sini, Mekah di sini, Mina di sini. Jadi baru mereka sudah mau berangkat berjalan menuju ke Mina, berarti otomatis mereka menjadikan Mekah, yakni Masjidil Haram, di punggung mereka, di belakang mereka. Maka mereka baru berniat ketika sudah ingin berangkat. Ya. Hadis berikutnya, wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Musa bin Nafi' qala qadimtu Makkah mutamatti'an bi umrah qabla at-tarwiyah bi arba'ati ayyam wa qala an-nas تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة فقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به وإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. Dengan sanadnya kepada Nafi', kepada Musa bin Nafi', dia mengatakan, aku mendatangi Mekah dalam keadaan tamattu' dengan umrah sebelum tarwiyah 4 hari. Lalu manusia mengatakan, tasiru hajjuka al-an makkiyah. Dia katakan bahwasanya hajimu sekarang ini seperti majinya orang Mekah. Fadakhaltu ala Atha, lalu aku mendatangi Atha bin Abi Rabah, lalu aku minta fatwa kepada beliau. Lalu Atha menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Jabir bin Abdullah menceritakan kepadanya bahwa dia berhaji bersama Rasulullah pada tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hadiyunya. Wa qad ahallu bil haji mufradan, mereka telah berihram dengan haji saat untuk haji saja. Falamma dakhala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahillu bi ihramikum, tahallullah kalian dari ihram kalian. Fatufu baiti wa baina Safa wal Marwah. Maka bertawaflah di Ka'bah untuk kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Wa qassiru, maka potonglah rambut. Wa aqimu halalan, maka tetaplah berada di Mekah dalam keadaan halal. Hatta idza kana yaum at-tarwiyah fahillu bil hajj, sampai datang hari tarwiyah yakni tanggal 8 maka berihramlah untuk haji. Waj'alul allati qadimtum biha muta'atan, maka jadikanlah apa yang engkau bawa ketika datang itu adalah menjadi mut'ah, yakni menjadi tamattu'. Qalu kaifa naj'alu mut'atan wa qad sammaynal hajj, bagaimana kita bisa jadikan dia mut'ah sementara kita telah menjadikan, telah sebut sebagai haji? Ya, qal if'alu ma amurukum bihi, lakukanlah apa yang aku diperintahkan, apa yang aku perintahkan kepada kalian. Fa inni laula anni suqtul hadiya, kalaulah aku tidak membawa binatang sembelihan, la fa'altu mithla alladhi amartukum bih, pasti aku telah lakukan seperti apa yang aku perintahkan kepada kalian. Walakin la yahillu minni haramun, akan tetapi ihram saya ini tidak boleh ditahlulkan hatta yablughal hadyu mahillah, sampai binatang sembelihan ini sampai kepada posisinya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah baru dia boleh bertahlul. Fafa'alu, maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwasanya orang yang tidak membawa hadyu untuk melaksanakan haji, ya, menjalankan umrah, bertahlul dari umrah, kemudian kondisi dia selama dia setelah berumrah menjelang hari tarwiyah itu adalah kondisi yang mereka adalah halal sebagaimana orang lain yang tidak melaksanakan haji atau umrah. Kemudian pada tanggal 8 mereka harus berihram kembali untuk melaksanakan haji sebagaimana dalam hadis sebelumnya, yaitu dari posisi dia tinggal ketika dia sudah mau berangkat, ya, baru dia melaksanakan niatnya, memasang niatnya untuk melaksanakan haji. Adapun Rasulullah yang membawa hadyu, dia tidak boleh bertahalul kecuali sampai tanggal 8 dia sudah sampai binatang sembilan ini ke posisinya. Hadis yang terakhir, wa haddatsana Muhammad bin Ma'mar bin Rabi'i al-Qaisi qala haddatsana Abu Hisham al-Mu'i al-Mughiratu ابن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل عمرة ونحل وقال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. Jabir bin Abdullah mengatakan kami datang kepada bersama Rasulullah SAW dengan berniat haji. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjadikan haji tadi sebagai umrah. Maka kami bertahalul. Jabir mengatakan wa kana mahul hadyu, bersama Rasulullah ada binatang sembelihan. Falam yastati' an yaj'alaha umratan. Karena gara-gara itu beliau tidak bisa menjadikan hajinya sebagai umrah. Dengan demikian kita sudah selesai mempelajari secara panjang lebar jenis-jenis pelaksanaan haji. Yang ringkasannya adalah haji itu ada 3 jenis: haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu adalah melaksanakan umrah dulu pada bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan haji pada tahun itu. Adapun qiran adalah dia meniatkan sekaligus haji dan umrah dalam perbuatan, satu perbuatan, yaitu hanya melaksanakan haji pelaksanaannya, tapi niatnya adalah dua, haji dan umrah. Sementara ifrad dia hanya berniat haji saja, ya, tidak berniat untuk umrah. Bagi orang yang tamattu dan orang yang qiran, diwajibkan untuk membayar hadyu, yaitu binatang sembelihan. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya, dalam hadis-hadis kita pelajari, orang yang tidak membawa binatang sembelihan dari tempat dia menuju ke Mekah, maka yang lebih afdol bagi dia adalah tamattu. Ya, berarti kalau kita datang dari Indonesia, yang lebih afdol bagi kita adalah tamattu, yaitu melaksanakan haji umrah dulu pada bulan-bulan haji, kemudian kita dalam kondisi tahallul, dalam kondisi halal, kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah kita mulai berihram untuk haji. Selama fase atau tempo antara umrah, tahallul dari umrah, dan sampai sebelum berihram untuk haji, itu kondisi kita adalah orang seperti orang halal. Yani larangan-larangan ihram tadinya selama kita umrah sudah gugur. Ya, sudah boleh memakai pakaian yang berjahit, kemudian mandi pakai parfum, ya, motong rambut, dan boleh menggauli istri. Ya, maksud kita mandi tadi adalah mandi memakai sabun wangi-wangian. Ya, kalau tidak, ketika orang berihram boleh dia mandi, tapi tidak boleh memakai sabun wangi-wangian. Kemudian boleh menggauli istri, ya, karena dia sudah kembali tahallul atau halal sebagaimana sebelum dia melaksanakan ihram. Dari tiga jenis, dari jenis-jenis haji itu, yang paling afdal adalah tamattu. Ya, tamattu. Kapan sembelihan hadiyunya? Sembelihan hadiyunya itu adalah pada hari 10 atau hari 11 atau 12 atau 13. Sembelihan yang dilakukan, sembelihan hadyu atau dam tamattu yang dilakukan sebelum tanggal ini, berarti dia melaksanakan sesuatu yang belum datang waktunya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh jemaah. Karena seringnya kita mendengar bahwa pelaksanaan sembelihan hadyu atau dam tamattu itu seringkali sebelum pelaksanaan haji. Ya, seringkali terjadi sebelum pelaksanaan haji. Dibawa digiring untuk jalan-jalan, setelah itu ya pada tanggal 2 atau 3 Zulhijjah ya dibawa jalan-jalan, kemudian dibawa ke sembelihan, tempat penyembelihan. Biasanya sembelihannya pun itu adalah simbolik. Ya, di sekian ekor kambing, sekian ekor unta, setelah itu dibilang ini sudah ya, sudah kita laksanakan ini secara simbolik, nanti akan dilanjutkan. Tahu-taunya dilaksanakan ini kapan? Setelah haji lagi. Sebelum haji harganya murah, setelah haji harganya murah. Pada saat haji harganya mahal. Ya. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum di sana. Dan ini adalah pelaksanaan tidak sah. Pelaksanaannya adalah pada saat seperti waktu kita melaksanakan kurban. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai sebelum terbenam matahari. Setelah itu tidak sah lagi. Ya. Nah, kalau seandainya kekhawatiran kita tidak bisa kita melaksanakan pada tanggal 10, kita masih ada waktu untuk tanggal 11, tanggal 12 atau tanggal 13. Ya. Wallahu taala alam, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Apakah ibadah haji dan umrah itu sama pahalanya, berbeda? Dia kesamaannya adalah sama-sama menghapus dosa dan sama-sama menghilangkan kefakiran. Kata Nabi, tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfi al-qir khabath al-hadid. Lakukanlah haji dan umrah, ikuti haji dan umrah berikutnya. Karena haji dan umrah itu mengikis atau menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana pompa api, ya, orang pandai besi menghilangkan kotoran-kotoran besi. Ya. Itu fungsinya. Jadi hampir-hampir sama, mirip, bahwa keduanya adalah menghapus dosa dan menghilangkan kemiskinan. Perbedaan dalam pahala, kata Nabi, al-umrah ila al-umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah itu menghapus dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa haji dan umrah ini wajib sekali dalam seumur. Sekali dalam seumur. Orang yang melaksanakan umrah belum tentu dia melaksanakan haji. Tapi orang melaksanakan haji, dia sudah bisa melaksanakan umrah. Baik dengan sistem tamattu tadi atau dengan cara qiran. Wallahu a'lam. Afwan Buya bertanya, di kampung kami setiap mau masuk bulan Ramadan ada sebagian melakukan sholat berjamaah di surau selama 40 hari. Apa benar ada contohnya dari Nabi? Mohon pencerahannya Buya. Tentang merutinkan, mengkaitkan sholat 40 hari sebelum datangnya Ramadan. Biasanya mulai dari bulan Syaban, ya, sampai 10 Ramadan. Atau doa di ujung bulan Rajab, ya, sampai menjelang Ramadan. Sehingga 40 hari. Dikaitkannya seperti ini, pelaksananya tidak ada. Tidak pernah Nabi mencontohkan. Ya. Lalu dari mana asal muasal perbuatan ini? Wallahu a'lam. Adapun untuk pelaksanaan sholat 40 hari, ya, hadis yang menyatakan siapa yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, ya, maka dituliskan kepadanya dua kebebasan, bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. 40 hari berarti 200 sholat, 200 waktu sholat, ya. Mungkin wallahu alam ini yang dikaitkannya dengan sini, supaya dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, akhirnya dia berada di masjid terus gitu. Ya. Maka kalau kita lihat anjuran untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari itu ada dalilnya. Tapi disuruh kita beriktikaf atau berada di masjid sebelum Ramadan selama 40 hari enggak ada. Karena Nabi iktikafnya adalah pada 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Kemudian yang lain mungkin wallahu alam dikaitkan dengan di bulan Syaban banyaknya Nabi melaksanakan puasa. Ya. Tapi Nabi melaksanakan puasa tidak melakukan rutin yang seperti tadi, sehingga dia tidak keluar-keluar di masjid. Ya. Nah, maka perlu kita lihat amalan kita sesuai dengan sunnah itu harus memenuhi 6 kriteria. Yang pertama dasarnya, sebabnya. Ada enggak dasar itu didasari dari perbuatan Rasulullah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasar di agama ini, maka amal itu tertolak. Ada enggak sebabnya, dasar perbuatan itu? Yang kedua, jadi dasarnya harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua, kaifiatnya, caranya harus sesuai dengan sunnah. Ada enggak Nabi melakukan yang seperti ini? Yang ketiga, takarannya, ukurannya. Ya. Yang keempat, apalagi jenisnya. Kalau seandainya ibadah itu terkait dengan jenis. Yang kelima, waktunya. Jika ibadah itu terkait dengan waktu. Ya. Yang keenam, tempat. Ya. Maka perlu kita mengkait, melihat, introspeksi diri kita. Ibadah yang saya lakukan ini ada enggak masuk kriteria yang seperti ini? Kalau tidak masuk pada kriteria itu, maka berarti tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, ada orang yang melaksanakan haji, setelah haji berarti ya, dia berihram ke Tan'im. Nah, berulang kali, hari ini 2 kali saya lakukan katanya, satu untuk bapak saya, satu untuk ibu saya, satu untuk itu tidak ada contohnya. Ya, kalau kita ingin melaksanakan ibadah, tawaf aja diperbanyak. Ya, tawaf saja diperbanyak, itu yang lebih baik. Nah, iya pak, iya kan.